Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita terhadap Al-Quran terkait dengan tema-tema tertentu. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang waktu dalam kehidupan menurut Al-Quran. Dua hari yang lalu kita baru saja melewati tahun baru Masehi. Dan saat ini kita telah tengah berada pada bulan berjalan dari bulan Muharram. Atau dengan kata lain, kita baru saja melalui permulaan dua tahun Hijriah dan Masehi. Ada perbedaan yang sangat menyorot dari cara sebagian besar masyarakat kita merayakan permulaan tahun baru tersebut. Di satu sisi, kita melihat begitu tingginya euforia dan kegembiraan di tengah masyarakat ketika menyambut malam tahun baru Masehi. Sementara di sisi yang lain, tidak sedikit masyarakat muslim atau saudara-saudara kita yang tidak peduli dengan kedatangan permulaan tahun baru Hijriah. Apapun dan bagaimanapun cara mereka merayakan permulaan tahun baru ini, yang jelas kedatangan tahun baru menyadarkan kita bahwa waktu yang kita lalui dalam kehidupan ini terus dan akan terus berjalan meninggalkan kita. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi ibna Adam ana khalqun jadid." Tidak ada satu fajar di suatu hari yang terbit kecuali fajar tersebut mengambil dan menjeru manusia, ya bani Adam, wahai manusia, saya adalah makhluk dan ciptaan baru. Wa ala amalika syahid. Aku, kata fajar, akan menjadi saksi bagi segala usaha kalian. Fadhani bihi. Maka manfaatkanlah waktu di hari ini. Fa'inni la a'udhu ila yawmil qiyamah. Kesungguhnya aku tidak akan kembali lagi sampai datangnya hari kiamat. Karena itu di dalam Al-Quran, melihat begitu penting keberadaan waktu dalam kehidupan ini, di banyak tempat dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu-waktu tersebut. Ada kalanya Allah bersumpah dengan waktu malam, wal-layli idza yamsha. Ada kalanya Allah bersumpah dengan waktu duha, wal-duha, wal-layli idza saja. Ada kalanya Allah bersumpah dengan siang, wal-nahari idza tajalla. Dan ada dalam satu ayat Allah bersumpah dengan waktu secara umum. Dalam sebuah surat, wal-'asr, innal insana lafi khusr. Kita tahu bahwa makhluk-makhluk atau benda-benda yang dijadikan sebagai objek dari sumpah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa benda-benda atau makhluk-makhluk itu memiliki keagungan yang luar biasa. Karena itu dari paparan atau penggunaan sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Qur'an menunjukkan akan keagungan benda-benda tersebut. Di dalam Al-Quran paling tidak kita temukan ada empat term, ada empat istilah yang menjelaskan tentang waktu tersebut. Ada kalanya waktu di dalam Al-Quran digunakan dengan istilah al-ajal, walikulli ummati ajal, batas akhir kehidupan, baik kehidupan seseorang maupun kehidupan masyarakat. Bukan hanya orang per orang yang akan menghadapi ajalnya, tetapi sebuah komunitas masyarakat pun akan menjumpai ajalnya. Walikulli ummati ajal, setiap umat, setiap masyarakat akan ada ajalnya. Selain itu digunakan kata ad-dahr yang berarti juga masa, dan digunakan kata al-waqt, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan sebuah tugas, itulah waktu. Kemudian ada digunakan istilah al-'asr, dan kalau kita lihat kata al-'asr ini berarti adalah perasaan. Kalau kita berkunjung ke salah satu negara Arab dan kita ingin mencari jus, minuman rasa buah, kita katakan jus itu dalam bahasa Arab al-'asr. Asr dengan asr satu akar kata. Waktu diungkapkan dengan kata al-'asr memberi kesan kepada kita bahwa waktu dalam kehidupan adalah sesuatu yang harus kita peras dengan usaha keras agar menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Di dalam Al-Quran kita juga menunjukkan bahwa manusia ini tidak akan lepas dari yang namanya dimensi, ruang, dan waktu. Kesadaran kita akan waktu dalam kehidupan ini, karena memang kita selalu melewati ada masa siang, ada masa malam, dan begitu seterusnya. Dan ada juga peredaran bulan, pergerakan matahari, yang dari situ lalu kemudian kita mengenal waktu-waktu dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Itna asara syahr fi kitabillah. Tetapi walaupun waktu-waktu itu sudah sedemikian pasti, Al-Quran juga memperkenalkan apa yang disebut dengan relativitas waktu. Secara sederhana kita bisa berkata, ketika kita menunggu seseorang yang sangat kita nanti-nanti, waktu 5 menit akan terasa lama. Tetapi sebaliknya, waktu 5 menit itu akan cepat berlalu kalau kita isi dengan hal-hal yang melupakan kita dengan masa tunggu tersebut. Ada relativitas waktu. Contoh yang paling dekat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 60 hari bolak-balik dengan menggunakan kendaraan berkuda atau unta. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu dengan waktu sekejap di malam hari. Begitu juga jarak orang yang tidak pernah bayangkan dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, tempatnya saja orang tidak bisa membayangkan, apalagi jarak tempuhnya. Tapi Rasulullah bisa tempuh dalam waktu sekejap di malam hari. Ada relativitas waktu. Di dalam surat Al-Kahfi, di situ diceritakan ada sejumlah pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk waktu yang cukup panjang, 300 tahun lebih. Ketika mereka ditidurkan dan dibangunkan kembali, terjadilah dialog antara mereka. Sudah berapa lama mereka tertidur? yang satu mengatakan kalau kau ingin menjadikan lebih sempurna, kalau melihat sudah mengubah wajah kita baru berdiri hanya satu hari atau bagian kecil satu hari. Yang lain mengatakan kita sudah tidur dalam waktu yang cukup lama. Ada perbedaan dalam menilai dimensi waktu. Dalam permulaan surat An-Nahl juz yang ke-14 dalam Al-Qur'an, di situ ditingkatkan ada amrullahi fala tastahjil. Telah datang ketetapan Allah berupa hari kiamat, fala tastahjil, maka jangan kalian minta disegerakan kedatangannya. Bagi kita yang baru mulai belajar bahasa Arab, redaksi ini membingungkan. Sebab kata-kata telah datang menggambarkan masa lalu. Kalau bahasa Arab jangan minta disegerakan. Bagaimana sesuatu yang sudah datang itu kita minta supaya tidak disegerakan kedatangannya? Kita akan paham atau keinginan kita itu akan terjadi. Lalu kita mengerti bahwa di dalam Al-Qur'an Allah sering menggunakan kata dalam bentuk absen, masa lalu, fi'l-madhi, untuk menggambarkan kedatangan hari kiamat. Ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan ruang dan waktu. Satu hari di hari akhirat nanti, dalam satu ayat digambarkan perjalanan malaikat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'arifu malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfatan. Satu hari sama dengan 50 tahun. Tapi dalam surat akhir juga, juz yang ke-21, digambarkan thumma ya'udhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfatan mimma ta'ala. Satu hari sama dengan 1000. Di satu tempat dikatakan 50 ribu tahun, di tempat lain dikatakan 1000 tahun. Ini juga menggambarkan bahwa saat kehidupan kita di akhirat nanti, dimensi ruang dan waktunya sudah berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Bahkan dalam salah satu ayat Allah mengatakan innama amruna au innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Allah tidak mengenal dimensi ruang dan waktu. Kalau dia mau langsung bekerja dengan kata-kata kun, maka akan jadilah. Ayat ini juga tidak berarti bahwa Allah membutuhkan apapun untuk menciptakan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menciptakan apa saja yang Dia mau. Karena itu ketika kita membaca Al-Qur'an, ada digambarkan bahwa langit dan bumi atau alam semesta ini diciptakan di sisi ayam. Waktu 6 hari. Apa yang dimaksud dengan hari ini? Kita tidak bisa berkata bahwa 6 hari yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah 6 hari 24 jam. Sehingga saya kira keliru kalau ada kemudian yang menafsirkan 6 hari ini adalah Allah mulai menciptakan alam raya seperti hari ini. Lalu kemudian selesai di hari Jumat dan hari Sabtu di kemudian. Jadi ini adalah satu pandangan yang tidak tepat menurut kata masyarakat. Apalagi kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi dengan dimensi ruang dan waktu. Begitu juga ketika kita baca Al-Quran bahwa Nabi Nuh kabarkan hidup di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Al-Fatana ini tinggalkan kesenangan. Boleh jadi, memang betul Nabi Nuh itu berumur 950 tahun. Tetapi boleh jadi, pengertian tahun itu bukan dengan pengertian 365 hari seperti yang dilakukan sekarang ini. Karena dulu pernah pada satu masa, orang menghitung waktu itu dengan perubahan itu. Ini musim panas, musim libur, musim sejuk. Musim-musim itu dikatakan tahun. Sehingga boleh jadi 950 yang dimaksud pada ayat itu berarti tinggal bagi 4 saja. Umurnya sekitar 250-an. Boleh jadi karena perbedaan dimensi ruang dan waktu. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu-waktu tersebut? Ada dua ayat yang bisa memberi kita petunjuk mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada waktu, siang, malam, dan sebagainya. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, Al-Ilina Ja'amin Ahlina. Ayat ini turun ketika para sahabat menanyakan mengapa bulan yang terbit di setiap malam itu pertama muncul dalam bentuk yang kecil, lalu menemui dalam bentuk bulan sabit, lalu kemudian membesar, sampai kemudian pada malam ke-15 menjadi malam purnama, lalu mengecil kembali, lalu kemudian di akhir bulan hilang dan muncul bulan. Jadi mereka ambil tadi. Mereka bertanya-tanya kepada Allah, ini fenomena apa? Kemudian lanjutan ayat itu mengatakan, Qul hiya mawaqitun lilhajj. Kadang-kala Al-Quran itu memberikan jawaban, Allah memberikan jawaban, tidak langsung sesuai dengan apa yang ditanyakan, tetapi memberikan sesuatu yang lebih penting lagi. Ketika mereka bertanya, ya Allah, antasinya. Mereka bertanya memang fenomena bulan yang seperti itu. Jawabnya adalah, itu adalah waktu-waktu kalian melakukan ibadah. Jawaban ini yang lebih penting bagi orang yang tidak tahu. Artinya waktu dalam kehidupan manusia itu, salah satu tujuannya adalah untuk mengisinya dengan ibadah. Selain ini, jawaban itu juga memberitahukan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita di perintah bumi ini adalah seperti perjalanan bulan yang kita lihat setiap malam. Pertama mulai dari masa kanak-kanak, lalu mulai beranjak dewasa, lalu kemudian menua, sampai akhirnya kemudian hilang dan dari perintah muka bumi. Seperti hal ini, bulan yang kita lihat setiap malam berjalan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, begitu juga kehidupan kita di perintah muka bumi. Ayat lain yang memberikan gambaran kepada kita tentang tujuan kehadiran waktu dalam kehidupan kita ini adalah wahuwa liyadhi su'anan